إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjut bagi arba'in di pertemuan keempat, masih di sabda Nabi atau di perkataan Umar bin Khattab yang menceritakan tentang perilaku orang yang asing, ya, bahwa doa kafai, yaitu orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya, ay wada'a Jibrilu kafai ala fakhidai, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, ay ala fakhidai Jibril, ala fakhidai Jibril, di atas kedua paha Jibril. Wa hadza fihi annal muta'allima. Nah, di sini ada adab yang kita ambil, bahwasanya seorang pelajar yang bagi ayyakuna bi suratin hadiatin muaddabah, dia sepatutnya dalam kondisi bentuk yang elegan, beradab, wala yuksiru minal harakat atau minal iltifat, dia jangan memperbanyak gerakan iltifat, celingak-celinguk, atau minasyawagil, atau berbagai kesibukan, alati tushkiluhu an talaqqil ilm, ya, dari berbagai kesibukan yang menyibukkan dia dari talaqqi, ya, belajar ilmu. Ini ya. Nah, tafadhal Pak Ahmad. Summa sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahada fihi annahu idza jalasa wa asma'anna falahu ayas'alahu wa la yas'alu awwala ma ya'ti wa innama yajlisu awalan wa muta'addiban summa yas'alu. Hadhihi sifatu talibil ilmi wa hadhihi adabu talibil ilmi. Sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqati alimun bil jawabi lakinnahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam liya'lama ashabahu wa hadha fihi at-ta'limu bi tariqati as-su'ali wal jawabi li'annahu ambahu lidh-dhihni fatas'alu at-taliba awalan summa tajibu min ajli ayyatanabbahu amma idza in ajri ayyatanabbaha yatanabbaha amma idza alqaita alaihi alilma ibtida'an fa innahu qad la yatanabbahu famin turuqi ta'limil ilmi annafi'ati as-su'al wal jawabu. Nah, ya. Summa sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini yaitu Jibril bertanya kepada Nabi. Wa hadza fihi annahu idza jalasa wa tma'anna, ya, dan dari sini diambil faedah bahwasanya seorang talib jika dia duduk, dia sudah tenang, falahu ayas'al, baru dia boleh bertanya. Wala yas'alu awwala ma ya'ti. Jangan dia langsung bertanya ketika dia baru datang. Wa inna ma yajlisu awalan, namun dia duduk dulu muta'addiban, beradab, tsumma yas'al, baru dia bertanya. Hadhihi sifatut talibil ilmi, ini baru sifat penuntut ilmu. Nah, sebagian orang datang langsung nanya, apakah ini ada salafnya? Ada. Siapa salafnya? Enggak nanggung-nanggung, sahabat. Tapi sahabatnya badui. Iya. Rasulullah SAW sedang khutbah. Ini badui datang, tiba-tiba nanya, enggak duduk langsung nanya. Wah, Rasulullah minta doa lagi. Kering, kekeringan Rasulullah. Rasul doa. Hujan turun. Hujan turunnya kekencengan. Banjir kampung dia. Jumat depan datangnya pas khutbah lagi. Datang langsung, wah, Rasulullah banjir. Jadi kalau datang langsung nanya, punya salaf enggak? Ada. Siapa salafnya? Sahabat, tapi yang badui. Nah, kalian lihat, salapnya yang sahab lihat dari Jibril. Ini salapnya Jibril. Datang, duduk, naruh dua tapak tangannya di paha, duduknya dia. Nah, kemudian baru tanya. Nah, tenang dulu. Enggak kucuk-kucuk-kucuk. Ustaz, tanya Ustaz. Wah, gitu. Nah, tapi tenang dulu. Nah, ini sifat penuntut ilmu. Hadhihi adabu talibil ilmi. Ini adab penuntut ilmu. Sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil haqiqati alimun bil jawab. Dia bertanya kepada Nabi, padahal dia secara hakikatnya tak tahu enggak jawabannya. Tahu. Al-Qur'an, isi Al-Qur'an lebih tahu duluan mana? Jibril atau Rasulullah? Jibril. Tahu dulu orang dengerin dulu pertama Jibril. Baru dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang ada berbagai perkara yang langsung Rasulullah enggak tanpa perantara Jibril, misal hadis qudsi atau seluruh hadis yang beliau ucapkan. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah. Kemudian sa'ala nabiyya wa huwa fil haqiqati 'alimun bil jawab. Padahal dia tahu. Ya, lakinnahu sa'ala nabiyya liya'lama ashhabahu. Namun beliau bertanya kepada Nabi agar para sahabat Nabi tahu perkara yang ditanyakan oleh Jibril. Nah, jadi ini boleh antum ya kura-kura dalam perahu. Nah, selama niatnya baik. Padahal antum sudah tahu. Nah, antum sudah tahu, misalkan antum di tengah-tengah majelis, banyak yang masih ngerokok. Nah, asal jangan ala sabili nyindir. Bukan untuk nyindir, tapi memang untuk kebaikan niatnya. Ustaz, sebagian ulama, apakah hukum rokok diperselisihkan? Apakah sebagian ulama memandang rokok itu haram? Sebagian lagi memandang mubah atau halal. Gimana Ustaz? Nah, dia padahal tahu. Dia padahal tahu. Nah, yang hadirin yang ngerokok deg-degan dah. Nah, wah, kena ada gua katanya. Nah, ini dia tahu. Nah, ini apa namanya? Bukannya dia enggak tahu, tapi dia ingin yang lain tahu. Ya. Namun cara-cara yang seperti ini harus diperbaiki niatnya. Betul-betul niat itu untuk kebaikan, jangan untuk nyindir. Jangan untuk cari perkara ribut. Kan biasa begitu. Buat nyindir, buat apa, segala macam. Nah. Baik, mana lagi tadi? Wa hadza fihi at-ta'limu bi tariqati su'ali wal jawab. Nah, maka dalam hal ini terdapat ta'lim, pengajaran lewat metode soal jawab. Li annahu anbahu lidhni. Karena yang ini yang lebih connect ya di kepala, lebih anbah. Hah? Lebih mengena di benak pikiran. Nah, ini yang seperti ini. Daripada, nah ini kayak begini. Misalkan Ustaz nyampein tentang hukum apa pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Hadirin dengerin. Hadirin dengerin. Mungkin ada yang lamun, ya, ada yang konsen, ada yang dengar setengah. Nah, tapi kalau tiba-tiba di antara mereka ada yang tanya, Ustaz, kalau ini batal gak sih? Nah, yang lain perhatiin. Menanya apa tuh dia? Nah, pembatal wudhu itu gimana sih? Nah, dijelasin sama Ustadz. Nah, ini anbah lidin. Lebih mengena di benak. Ya, di pikiran. Nah. Fatas'alu at-taliba awalan thumma tujibu min ajli ayat tanabbah. Maka Anda bertanya, harusnya ini Faiz al-Talibu awalannya. Ya, maka Anda bertanya kepada talib pertama kali, ya. Kemudian Anda jawab agar mereka memperhatikan. Jadi misalkan Anda sebagai pengajar gitu, tanya, Marwanto, apa hukumnya ta'adud? A, haram. B halal, C mubah, sunnah, D mubah, sunnah. Jadi itu apa namanya? Memperhatikan semua, apalagi pertanyaannya kayak begitu kan, layak ditanyakan kepada Ustadz Marwanto. Hah? Ya, ntar yang jawab Abu Aqilah misalnya. Oh, hukumnya mubah, bukan sunnah misalnya. Nah, misalkan begitu. Ya, kalau Abu Aqilah tahu dari dulu hukumnya. Di annahu anbahu lidihin. Mana nanti? Amma idza alqaita alaihi al-ilma ibtida'an. Namun kalau Anda langsung melemparkan ilmu ya kepada talib langsung di awal-awal, ya fa innahu qad la yatanabba. Terkadang mereka enggak memperhatikan. Ya, fa min turuqi ta'limil ilmi annafi'ati as-su'alu wal jawabu. Maka di antara thariqah metode ya, metode pengajaran ilmu yang bermanfaat adalah dengan metode soal jawab. Ya, buku bagus yang bagus buat pemula mengenal akidah ditempuh dengan metode soal jawab. Itu bukunya Syekh Muhammad Jamil bin Zainu. Ya, khud akidataka minal kitab wa sunnah as-sahihah. Nah, itu bagus tuh dari awal sampai akhir soal jawab. Ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Nah, apa yang maksud tauhid rububiyah? Apakah bolehkah menyembelih untuk jin? Itu bagus itu. Ya. Bagus itu. Ya. Nah, kalau antum mau bikin thariqah seperti ini, ya, dalam bab nahwu misalkan. Nah. Apa yang dimaksud mubtada khabar? Al-mubtada huwa ismul marfu al-ari anil awami lafdhiyah. Apa contoh mubtada? Wah, disebutin lagi. Nah, bagus itu. Apakah mubtada boleh dalam bentuk nakirah? Boleh. Wah, selama dia punya di yudof au yusof au yusof au yataqaddam alaihi innafyun au istifhamun. Mantap itu. Ya enggak? Cakep itu. Coba disusun sama Ustaz Abu Aqilah. Antum jangan cuma punya rencana mau nyusun fikih ta'adud aja. Yang bermanfaat tuh. Boleh juga sih itu lewat metode tanya jawab Abu Aqilah misalnya. Bolehkah bermalamnya itu acak? Nah, apa namanya? Menggilir itu acak. Nah, tidak berurutan. Nah, boleh itu Abu Aqilah nulis kayak gitu. Ya kan? Itu biasanya lebih mengena. Wah. Ya, sampai sini ya tadi ya. Nah, sekarang Pak Akhbir. Ah, Syekh Marwanto. Tafadhol. Id. Bukan ida, id. Demen-demen nambah aja antum. Bagi Islam mulayak fihi al-intisabu ma'a al-jahli. Bal labuda min ma'rifati al-haqiqat min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'adiyahu yu'rihi hatta yu'adiyahu yu'adiyahu alal wajhi al-matlubi. Nah, kemudian Jibril berkata, "Fa akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam." Padahal dia sudah tahu ya apa itu Islam ya. Nah, ay bayyin li haqiqatal Islam. Yaitu jelaskan kepadaku hakikat Islam itu apa gitu ya. Li annahu labuda min ma'rifati haqiqatil Islam. Karena memang kita harus mengetahui hakikat Islam. Fala yakfi anal insan yantasibu ilal Islam. Enggak cukup seseorang menisbatkan diri ke Islam. Agamanya apa, Mas? Saya Muslim. Ya. Tapi ketika ditanya Islam itu apa? Bingung dia. Islam itu apa ya? Ya ginilah gitu. Nah, ini kebanyakan ya, Allah musta'an. Saat ini kayak begitu, di mana agama sudah ditinggalkan, bukan cuma di nomor 2 kan. Tadi nomor sekian kan. karena mereka lebih fokus kepada hal-hal yang seharusnya itulah yang patut di nomor 17 kan. Nah, mereka fokus kepada duniawi, kepada segala macam yang kayak begini. Akhirnya mereka enggak kenal hakikat Islam. Ya, enggak tua, enggak muda. Ini sama aja, pria, wanita. Ini kurang lebih sama. Nah, ini suatu hal yang membuat kita sedih ya. Dan ini sekaligus membuat kita semangat untuk belajar. Ya, supaya kelak bisa menyampaikan juga. Ya. Karena yang namanya menuntut ilmu itu niatnya itu bagus itu dua hal. Raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat menghilangkan kebodohan dari diri dia dan orang lain. Baik. Aw yaqul ana muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatal islami. Dia mengatakan saya muslim tapi dia enggak tahu hakikat Islam. Li'annahu idza lam ya'rif haqiqatal islam lam ya'mal bihi. Kalau dia enggak tahu hakikat Islam, dia enggak akan mengamalkan. Mau mengamalkan pakai apa? Orang enggak tahu kok. Ya. Mau ngamalin apa? Dia enggak tahu, enggak ngerti. Nah, ini orang berpaling. Ya. Dia enggak mau tahu, akhirnya enggak beramal. Nah. Orang enggak ngerti, dia terjerumus akhirnya ke dalam kesalahan-kesalahan. Kayak orang itu begitu mudahnya ya memaknai toleransi beragama. Mereka maknai dengan ikut mengucapkan hari raya kekafiran mereka, hari raya besar mereka, ya, membenarkan agama mereka, tidak mengkafirkan mereka. Ini karena kebodohan, nggak ngerti hakikat Islam, ya hakikat Islam, definisi Islam. Padahal definisi Islam adalah bara'atu minasyirki wa ahlihi, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, berlepas diri yaitu mengkafirkan mereka dan agamanya. Karena tidak sah keislaman seseorang sampai dia mengkafirkan agama selain Islam dan pemeluknya. Enggak sah. Nah, kalau enggak sah berarti apa? Enggak muslim orang yang enggak mengkafirkan agama lain. Ya oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembatal ketiga di Nawakidul Islam menyatakan, "Man lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw shahha madhabahum kafara." Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka atau justru malah membenarkan agama mereka, ini lebih parah lagi nih. Kafir. Maka dia kafir murtad. Dia bukan Islam. Ya, ini karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar akhirnya gimana mau ngamalin? Nah, pelajaran yang paling penting, yang paling urgen, paling krusial dalam kehidupan manusia adalah pelajaran tentang akidah. Dia enggak ngerti. Ya, bahwa yakfur bi taghut ya, duluan tuh. Siapa yang kufur terhadap taghut ini duluan. Baru yu'min billah, beriman pada Allah. Ya, maka baru Allah sebut fahu ya. Faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka birrulatil wusqa. Baru deh berpegang dengan tali yang kuat, yang lurus, yang tidak putus. La ilaha illallah, baru dia berislam. Nah, ini orang enggak peduli pelajaran akidah. Ya, pelajaran fikih, enggak tahu, dia enggak mau ngaji. Ya, Jumatan sekali Jumatan tidur, nggak mau dengar yang kayak begini nih. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang paling zalim. Allah Taala berfirman, wa man adzamu mimman dzukira. Ya, barang siapakah yang lebih zalim? Wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha, yang telah diingatkan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Inna ya minal mujrimina muntakimun. Kami akan membalas orang-orang yang mujrim tersebut. Ya, ini berat ini konsekuensinya. Ya, kalau dia enggak belajar, dia enggak akan mengamalkan, apalagi meyakini. Orang enggak tahu aja juga enggak, kan begitu. Ya. Nah, ini berpaling. Ya, dia berpaling. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. It kaifa ya'malu bi syai'in yajhaluhu? Karena bagaimana mungkin dia mengamalkan sesuatu yang dia tidak ketahui? Ya, akhirnya nabrak-nabrak. Yang dia sangka baik itu buruk, yang dia sangka buruk itu baik. Nah, ini. Ya. Akhirnya mereka menganggap orang-orang yang beriltizam, istiqomah di atas agama sebagai orang yang radikalis, berlebih-lebihan. Dan mereka memandang bahwasanya Islam yang ideal kayak mereka. Makanya kalau mereka melihat dandanan seperti Syekh Marwanto yang jubahan, tuh ben pakai jubah. Ya kan? Biasanya jubahan itu kalau ketemuan sama wali murid yang ibu-ibu aja. Nah, sekarang pakai jubah dia. Hah? Oh, ngamalin harus kemarin. Ya, orang-orang lihat Marwanto apa? Wah, ini tasyadud ini. Berlebihan ini. Ya, jadi Islam yang biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa itu, biasa-biasa itu kayak gimana? Kayak mereka. Enggak ngamalin apa-apa. Meyakini yang salah, mengingkari yang benar. Mengamalkan yang salah, meninggalkan yang benar. Nah, gimana? Karena enggak tahu. Ya. Enggak tahu. Nah, orang yang kayak gini, nah ini berpaling. Nah, ini pembatal Islam ke-10 itu berpaling. Al-irad min ad-din. Ya. Al-irad min ad-din. Nah, ini lihat. Ya. Dia berpaling, enggak mau tahu. Dikasih tahu, galakan dia. Dasar Wahabi gitu. Jadi kita kasih tahu, itu salah. Ya, mana lagi tadi? Fal Islamu la yakfi fihi al-intisabu ma'al jahli. Waalaikumsalam. Maka berislam tidak cukup hanya mengaku-ngaku tapi dipenuhi dengan kejahilan, ketidaktahuan. Ya, terlebih lagi pada hal-hal ilmu, ilmu yang tidak boleh dia tidak ketahui. Ya. La ya la yu'dzar la yu'dzaru bi jahlihi. Yang tidak diudzur atas kejahilannya. Enggak boleh. Dia mesti belajar. Ya, tentang ibadah dia sehari-hari, salat, wudu. Ya, dia mesti belajar akidah, mengenal Allah. Dia enggak bisa, enggak diudzur kayak begitu. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Perkara wudu bahkan dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i ini. Sahnya seorang berwudu awam, ini yang awam, bukan yang penuntut ilmu apalagi ahli ilmu. Ini yang awam. Dalam mazhab Syafi'i sahnya wudunya seorang awam ialah dia meyakini yang sunnah bukan wajib dan wajib bukan sunnah. Lihat tuh. Dari tahu dari mana seorang ami, seorang awam itu sunnah itu wajib? Hah? Kecuali lewat belajar. Maka berwudu wajib dipelajari. Ya, berwudu wajib dipelajari. Nah, sebagian orang alhamdulillah kita apresiasi dia sudah mau sholat, mau jumatan. Namun kita juga sedih melihat dia wudu, ya. Dia wudu kakinya kayak lagi ngedribel bola gitu. Gini-gini doang. Nah, padahal Rasul sampai berteriak ketika sahabat berwudu, mata kakinya enggak kena air. Apa kata Nabi? Berteriak kencang. Wailul lil akhabi minan nar. Sampai Bukhari menyatakan bolehnya menyampaikan ilmu dalam keadaan berteriak gitu. Ya, dengan suara keras. Nabi berteriak kencang. Wailul lil akhabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang enggak kena air. Karena nanti dia kena neraka yang enggak kena air wudu. Boleh. Imam Bukhari sampai memuat bab bolehnya menyampaikan ilmu dengan suara keras. Ya. Apalagi lagi khutbah. Ya, jangan diprotes. Eh, saya sering kena protes. Khutbah dengan suara kencang. Ada yang gagal paham lagi. Ustaz, bukannya kalau kita dakwah itu mesti lemah lembut. Waduh, kalau khutbah lemah lembut, hadirin sekalian tidur siang semua. Hadirin sekalian. Ngorok semua. Aduh, emang ini nabobo. Khutbah itu ya kencang. Ya, kayak begitu. Mana lagi tadi? Balabudda min ma'rifati haqiqatihi. Bahkan mesti mengetahui hakikat Islam itu sendiri. Hatta yu'adiyahu ala wajil matlub. Sampai dia menunaikan apa itu Islam. Mengamalkan apa itu Islam. Sesuai dengan yang dituntut. Paham gak sini? Nah, lanjut Roni. Sallallahu alaihi wasallam. فإنه مكمل لهذه الأركان إما تأويلا واجبا wa inna tahwilan mustahabban. Wa hadhihi al-arkan hiya al-asasatu allati yaqumu 'alayha al-islam. Thumma ta'ti baqiyatuhu al-a'mali. Baqiyatul a'mali. Baqiyatul a'mali min wajibin wa mustahabbin. Amma idza taraka al-'abdu hadhihi al-arkan aw taraka shay'an minha falam yanfa'hu. Falam yanfa'ahu. Falam yanfa'ahu ma'adaha min al-wajibati aw al-mustahabbati. Li'annahu lam yubni 'ala asasin. Lam yabni. Lam yabni 'ala asasin. Fal bina'u innama yaqumu 'ala asasin. Na'am. Naam. Maka Syekh Shalih Fauzan berkata, Nabi SAW bersabda, al-Islam antas hada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah anda bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan anda mengerjakan salat, menegakkan salat. Wa tu'tiz zakat. Ya. Dan anda menunaikan zakat, watasuma Ramadan. Anda berpuasa di bulan Ramadan, watahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Anda pergi haji jika anda sanggup. Itu unai ya. Unai, udah gede unai sekarang. Lu bayi kan. Sekarang udah pakai jilbab jadi akhwat ya. Mana lagi tadi? Hadhil arkanu al-khamsatu la budda min ada'iha ma'tiqadil qalbi. Maka rukun yang lima ini, ya rukun Islam yang lima ini, la budda min ada'iha, mesti ditunaikan, dikerjakan, ma'tiqadil qalbi, ya di, dengan disertai keyakinan qalbu. Wa ma zada ala hadhil khamsati minal wajibati aw minal mustahabati wa tarkil muharramati wal ruhati fa innahu mukammilun li hadhil arkan. Dan yang lebih dari rukun lima ini, artinya dia enggak cuma salat lima waktu, tapi di salat nafilah. Ya, dia enggak cuma zakat, dia bahkan sedekah, nyantuni anak yatim, nyantuni janda. Dan sebaik-baik bantuan terhadap janda ialah menikahinya. Kalau antum cuma donasin tiap bulan, kadang-kadang bulan depan lupa. Gitu Pak Yusuf, ya. Nah. Hah? Ah, itu kalau sanggup ya, kalau sanggup. Ya. Antum kenapa mau nafkahin janda juga antum? Hah? Ya, nggak apa-apa. Ya, kan kalau jomblo langsung nikah sama janda, ya silahkan aja. Ya, mau nggak? Ntar saya cariin nih. Ya. Yang 56 gitu. Nah, mana lagi tadi? Wa mazada, yang lebih dari lima waktu itu minal wajibat atau minal mustahabat, dan atau yang dari amalan-amalan yang dianjurkan atau tarkil muharramat, dan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan, wal makruhat maupun yang dimakruhkan. Fa innahu mukammilun li hadhil arkan. Dia yang menyempurnakan lima rukun ini. Ya. Dia enggak cuma ya, pergi haji, dia umrah juga. Ya, namun umrah dalam mazhab Syafi'i wajib juga. Ya, umrah dalam mazhab Syafi'i wajib minimal sekali kalau mampu. Ya, kalau mampu. Ini antum ya kalau punya uang ya. Yang pertama kali diprioritaskan, dipikirkan ialah haji atau umroh, gitu. Ya, adapun ganti kendaraan, renov rumah, beli tanah buat invest, itu urusan nomor sekian. Ya, beli rumah banyak, mana orang itu nggak habis. Beli rumah banyak, istri satu. Nah. Oh ada no lagi no orang itu ada tuh, nah. Ada. Ada tuh lagi tuh satu. Beli rumah banyak, ya nggak? Beli rumah banyak. Mau ngapain? Ya, daftar haji dulu. Daftar haji udah. Rumah banyak buat apa? Istrinya satu juga. Kecuali istrinya dua, rumahnya dua. Istrinya empat, rumahnya empat. Ada asal. Gitu. Ya, cuma akhir ya? Cuma akhir. Tapi memangnya nggak boleh buat invest? Boleh, silakan. Silakan. Nggak dilarang. Antum udah punya rumah satu beli lagi, silakan. Ya, tapi yang kalau memang belum daftar haji misalkan, ya, belum daftar haji, daftar haji dulu. Daftar haji dulu. Ya. Nah. Atau umroh. Ya. Umroh. Nah. Syekh Jumakhir mah udah daftar aja dia. Alhamdulillah. Ya. Mana lagi tadi? Wa imma takmilan wa mustahabban. Apakah itu ya penyempurna yang wajib wa takmilan mustahabban atau penyempurna yang mustahab? Fahadihil arkanu minal asasat, maka rukun-rukun ini merupakan asas fondasi allati yakumu alaiha al-islamu, yang Islam tegak di atasnya. Ya, thumma ta'ti baqiyatul amal, kemudian amal-amal yang lain datang, apakah itu berupa wajib atau mustahab. Amma idza tarakal abdu hadhil arkana, adapun jika seorang hamba meninggalkan lima rukun ini, au taraka syai'an minha, atau meninggalkan ya salah satu darinya, falan yanfa'ahu ma'adaha minal wajibat, maka kewajiban yang lain tidak bermanfaat buat dia, atau yang amalannya mustahabat. Li'annahu lam yabni ala asasin, karena dia berarti dia membangun amalnya tidak di atas asas yang benar, pondasi yang benar. Fal bina'u innama yakumu ala asas, yang namanya bangunan itu tegak di atas asas. Ya, barakallahu fikum. Mas Bambang, aja Mas Bambang. Laisat hiya kula, hiyanya itu domir fasal, kulanya itu khobar, ya, laisat. Nah, terus. Wada'a imuhu, da'aim. Sallallahu alaihi wasallam. Yashmalu fi'lal awamiri. Wa tarkal. Fa inna qusa syai'un fa innahu ingana an-naqsu fil arkani fa innahu la yasihhu lahu islamu wa ingana an-naqsu fi ghairiha fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma turika wallahu jalla wa ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-siddiqah ay udkhulu fis-islami kulli fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu fal ya'khudhu islami ma yastadhi'u wa la yabtasu ala ba'dihi wa yaqulu hadhihi yakfi. Hadhil arkan, rukun Islam ini yang lima ini, laisat hiya kullal Islam, bukanlah Islam secara keseluruhan. Innama hiya arkanuhu faqat wa da'imuhu. Itu cuman rukun dan penopang-penopangnya aja. Cuman arkan wa da'im, penopangnya. Wa illa fal Islamu wasi'. Nah. Karena ini bukan Islam secara keseluruhan, karena Islam itu luas. Ya, universal kata orang sekarang. Ya. Kullu ma amara Allah bihi wa ta kullu ma amara Allah bihi. Semua yang Allah perintahkan. Ya, wa tarku ma nahaha anhu. Dan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, yang dilarang, dan meninggalkan apa yang dilarang, fa innahu minal Islam, maka itu adalah bagian dari Islam. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al muslimu, seorang muslim itu ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu yang kaum muslimin yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru, sedangkan orang yang berhijrah yang hakiki ialah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Fal Islam, maka Islam yashmal fi'lal awamir wa tarkal manhiyati. Maka Islam mencakup melakukan perbuatan yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dilarang. Fa in naqasa syai'un, maka jika salah satu aja kurang, fa innahu in kana naqsu fil arkani, kalau yang kurang itu dalam cakupan rukun, fa innahu la yashihu lahu Islamun, maka tidak sah Islamnya. Wa in kana an-naqsu fi ghairiha, namun kalau yang nakas yang kurang itu dari selain rukun Islam, fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma naqisan, yang kurang ya sesuai dengan amal apa yang ditinggalkan. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa yarawna biliman udkhulu fis silmi kafatan, masuklah kalian ke Islam secara totalitas. Ayo udkhul Islam fil Islam kullih, masuklah kalian ke Islam secara keseluruhan. Fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu, kalian mengambil sebagian meninggalkan sebagian. Bal ya'khudhul muslimu minal islami ma yastati'u, bahkan seorang muslim dia mesti mengambil Islam, mengamalkannya sesuai dengan yang dia sanggup. Wala yaqtasir ala ba'dihi, dan tidak mencukupkan diri kepada sebagian aja, kemudian dia mengatakan hada yakfi, ini sudah cukup. Tidak demikian. Nah, Pak Yusuf. Al-Islam huwa wal istislam lillahi azza wa jalla bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ati wal bara'atu min asy-syirk wa ahlihi. Ini definisi dari yang diambil juga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Islam adalah istislam lillahi azza wa jalla bit-tauhid, yaitu dengan ya menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Mesti taat. Gak bisa Islam itu iddiaan ngaku aja habis itu udah gak beramal. Jadi mesti taat. Maka tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Ya gak cukup taat, gak cukup aja itu aja. Mesti bara'atu minasyirki wahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah bentuk bara'ah yang paling utama dalam bentuk kesyirikan dan pelakunya, mengkafirkan mereka. Karena ketika kita sudah kafirkan mereka yang beragama dengan sanad agama Islam, berarti kita membenarkan firman Allah, inna dina inda Allahil Islam, wa may yabtaghi ghayral Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ini juga akan menutup pintu segala macam toleransi kebablasan. Kenapa? Karena kita sudah yakini kalian kafir, agama kalian kafir, maka tidak ada tempat untuk toleransi bablas, misal mengucapkan selamat hari raya. Mereka orang kafir. Nggak ada tempat kita untuk membenarkan agama mereka, karena sudah kita kafirkan. Ya. Tapi kalau nggak mau ngapirin, udah semua jalan. Pertama nggak mau ngapirin aja, habis itu apa? Membenarkan agama dia juga. Ya. Nggak mau ngapirin jalannya, ragu kekafiran. Jangan-jangan dia juga benar. Habis itu membenarkan agama mereka. Habis itu udah membantu mereka. Habis itu, wah lebih lagi dari itu. Ini penting ya. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan di I'anatul Mustafid, ya, syarah kitab Tauhid, di bab man dakhala apa man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wal adab. Bentuk perrealisasian tauhid yang paling utama adalah baro'ah terhadap orang kafir dan agama mereka. Nah, ini baro' ini. Ini yang paling utama dan pertama agar terrealisasi tauhid pada diri seseorang. Ya. Dan enggak mungkin dia akan mewujudkan tauhid yang real tanpa dia baro' terhadap kesyirikan dan pelakunya. Dia masih toleran. Ini kayak sekarang nih bulan apa nih? Desember ya. Tanggal 25. Ya, di lingkungan, di tempat kantor, di lingkungan kerja mungkin ada yang orang kafir. Nah, udah mulai itu. Hah? Apa? Mat Natal, Merry Christmas atau menampakkan kegembiraan di hari raya mereka. Allah musta'an. Nah, oh ini perkara berat ini, bukan perkara enteng. Enteng di lisan, berat di mizan. Bukannya kalimat subhanallah wabihamdi subhanallah azim. Ini berat di mizan itu di timbangan yang memberatkan keburukan kita. Iya dan billah. Nah, ini hati-hati kayak gini. Terus lanjut Pak Yusuf. Kada ta'rifuhu al-am. Al-am. Hada ta'rifuhu al-amu. Terus? Al-ta'rifuhu al-amu. Al-amu. Al-amu. Kama dakarahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa naqalahu anhu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Abdul Wahhab fi salasul fi salasat salasatul usul. Salasatul usul hada huwa al-islamu bimanahu al-amu wa hadhihi al-khamsatu hiya al-fahmu wa da'ai wa da'aimuhu wa laysat hiya kull al-islam bal hiya mabanihi bal huwa mabanihi kama fi hadis ibn Umar al-ati al-ati qala sallallahu alaihi wasallam bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah al-haditha fahadihi al-khamsu hiya mabanihi ay qawa'iduhu wa asasatuhu taib. Nah, hadza ta'rifuhu al-am. Ini definisi umum ya dari yang disebutkan oleh Syekh tadi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Habdi salah satu usul. Hadza huwa al-Islam bi ma'nahu al-'am. Inilah Islam yang maknanya umum. Nah, wa hadhihi al-khamsatu hiya arkanuhu wa da'aimuhu. Yang lima ini merupakan rukun yang penopangnya. Ya, falaisat hiya kullal Islam. Bukan rukun Islam ini bukan Islam secara keseluruhan. Namun hanya mabani. Ya, pondasi-pondasinya aja. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar al-Ati sebagai berikut nanti. Ya, yang akan datang, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima pondasi. Itu syahadati Allah ilaha illallah yang pertama dan seterusnya yang disebutkan itu adalah cakupan rukun Islam. Al haditsa, jangan al hadis. Kalau kayak gini al haditsa, al ayata. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Takdirnya apa? Akmil al haditsa. Sempurnakan hadisnya gitu. Sempurnakan sendiri. Kalau ada orang motong-motong ayat untuk meringkas disebutin yang poinnya aja. Hadisnya masih panjang, ditulis al haditsa, al ayata. Takdirnya akmil al haditsa. Fahadihi al-khamsu hiya mabani. Nah, lima inilah yang merupakan pondasi-pondasinya, wa qawaidu wa asasatu, kaedah-kaedahnya dan asasnya. Nah, ini makin لما استطاع عليه سبيلا ذلك الأركان الظاهرة Qara'an al-Islama khamsatu arkan. Maka beliau menyebutkan Islam itu ada lima rukunnya, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu. Hadhihi al-arkanu adh-dhahirah. Ini rukun-rukun Islam yang zahir, yang nampak. Ya, rukun yang pertama syahadatan, dua kalimat syahadat. Ya, li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra, karena salah satunya itu enggak cukup, ya enggak cukup tanpa yang lain, enggak cukup, mesti berbarengan. Seandainya seorang bersyahadat la ilaha illallah namun dia mengingkari wa anna Muhammad Rasulullah, maka enggak sah syahadatnya, ya enggak sah. Jadi enggak benar kalau ada yang menyatakan, oh itu Kristennya dia perjanjian lama yang masih suci, yang dia bertauhid, yang dia enggak nyembah Isa. Isa cuma dianggap sebagai nabi, tapi hidup di masa kita. Ya. Sah enggak syahadatnya? Ya enggak. Dia mesti beriman. Ya, beriman kepada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak sah. Ya. Jangankan dia, Isanya atau Musanya hidup di zaman nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi lau kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai. Artinya saudaraku Musa saat ini masih hidup, ya, dia enggak punya pilihan lain kecuali mengikuti diri. Enggak ada yang bisa melapangkan diri dia. Dia enggak punya pilihan lain kecuali mengikuti diri. Beriman kepada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bukan nabinya. Nah, maka wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, demikian pula siapa yang bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah namun dia tidak mengakui lam yakun, tidak mengakui la ilaha illallah, maka syahadat dia tadi dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW lam tanfa'hu, tidak bermanfaat baginya. Walabudda min asyhadataini jami'an, maka mesti ya, kalimat dua syahadat ini semuanya, dua kalimat syahadat semuanya diucapkan, diyakini. Maka syahadat la ilaha illallah maknanya adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, yang didefinisikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad seperti hijrah. Dengan kalimat la ilaha illallah hijrah dari syirik ke tauhid. Hijrah. Dan syahadat Muhammad Rasulullah adalah maknanya ifradun nabi bil ittiba wal iqtida alaihi as-salatu wassalam. Yaitu menunggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hal yang diikuti dan diteladani. Ya, maka tidak ada satu person pun yang kita ikuti, kita teladani kecuali hanya Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, ini sudah ada suri tauladan. Kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Nah, dalam hal ibadah. Karena Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, kalau beramal tidak sesuai dengan tuntutan Nabi, maka tertolak. Nah, Syekh Muhammad bin Abdullah pun juga memberikan definisi dari syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu beliau menyatakan tasdiquhu fima akhbar. Ya. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang setiap Nabi kabarkan. Kemudian apa lagi? Wa imtisaluhu fima amara, dan melakukan apa yang setiap Nabi perintahkan. wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi dari setiap yang Nabi larang dan Nabi cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang beliau syariatkan. Ya, yang beliau syariatkan. Maka kita hanya beribadah kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah hanya dengan metode yang Nabi sampaikan, yang Nabi ajarkan. Maka enggak menerima di situ namanya ziyadat, tambahan sendiri. Ya, inovasi sendiri, enggak boleh. Baik. Mana lagi tadi? Liannahu mubalighun anillahi jalla wa ala, karena beliaulah yang menyampaikan dari Allah. Falaisa minal murad bi syahadatin at-talaffuz bihi ma faqat, maka bukanlah maksud dari mengucapkan dua kalimat syahadat ya sekedar mengucapkan aja. Labuda minal amali bihi ma, mesti diamalkan konsekuensinya. Ya, apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Konsekuensinya beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah. Apa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah? Ya, membenarkan apa yang Nabi sabdakan, mengamalkan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Beribadah hanya melalui syariat Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada yang bertanya, siapa yang enggak mau? Kata Nabi SAW, ya, man ato'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku, dialah yang masuk surga. Siapa yang enggak mau, dia dialah wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggak mau masuk surga. Kalau enggak mau masuk surga, mana? Enggak ada opsi lain. Ya, nyangsang di neraka ya dan billah. Ya. Saya barakallahu fikum. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah dibaca? Belum. Belum. Ayat ayat. Wa ukinu aw qana yukin. Man ya'budu taibar kalabik. Maka makna la ilaha illallah ayat tarif wa ukin, saya mengakui, saya meyakini bahwa dialah Allah yang tidak ada yang berhak ma'bud, itu maknanya makluh. Ya. Yang tidak ada yang berhak diibadahi bihaqqin dengan benar kecuali Allah. Maka la di sini la nafiyatun lil jinsi. Ya, maka dia fungsinya untuk menafikan seluruh jenis isimnya. Isimnya coba la ilaha, maka dinafikan semua ilah. Ilah ini kan masdar yang maknanya ma'lum. Sebagaimana kitab, masdar maknanya maktub. maka dinafikan semua jenis ilah yang diibadahi, dinafikan semua. Enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar semuanya. Ya, baru dikasih istisna. Illallah, kecuali Allah. Nah, ini yang ditetapkan. Maka ilah isimnya. Nah, ini ilmu nahu. Mabni ala maha alal fat fi mahali nasbin. Khabarnya muqaddar. Takdirnya bihaqin. Maka takdirnya itu, asumsi kalamnya kurang lebih la ilaha bihaqin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Tidak ada sembahan yang berhak disembah, diibadahi. Bukan makna la ilaha illallah annahu laisa hunaka aliha. Bahwasanya enggak ada Tuhan selain Allah. Tidak demikian. Ya. Bukanlah maksudnya menafikan Tuhan. Lakinal murad nafiul aliha allati hiya haq. Namun yang dimaksud adalah menafikan ilah aliha, sembahan-sembahan yang hak. Wa ilah karena di sana hunaka alihatun katsiratun batilatun. Karena ternyata banyak yang Tuhan yang disembah tapi batil. Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri tetapkan. La tughni anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillah. Maka tuhan-tuhan yang mereka sembah, ya, itu tidak memberi, tidak mencukupkan mereka sedikit pun. Perhatikan. La tughni anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillah. Maka tuhan-tuhan yang mereka sembah tidak mencukupkan diri mereka sedikit pun. Maka Allah menetapkan adanya Tuhan yang disembah selain Dia, tapi Tuhannya itu batil. Ya. Tuhannya batil. Sebagaimana firman-Nya, "Dzalika bi'annallahu wal haq wa anna ma yad'u min dunillahi wal batil." Ya. Peminan nas, maka di antara orang ada yang menyembah matahari, ke agama Shinto, ya. Menyembah bulan, menyembah kawakib, bintang-bintang. Ada yang menyembah pohon, menyembah hajar, batu. Bahkan ada yang menyembah orang-orang mati, kuburan, adriha, sebagaimana kaum kuburiyun. Sampai-sampai ada yang menyembah sapi. Kama huwa maujudun fil Hindi. Sebagaimana ini memang real terjadi di India. Benar? Di India nyembah sapi. Orang ngalungin sapi, dia gini-gini. Ya. Di India itu paling susah untuk cari rendang. Rendang sapi enggak ada. Ya, babi banyak. Karena binatang suci menurut mereka. Ya. Iya dan billah. Ya. Jadi berhala itu mereka sembah. Mereka sujud di hadapan sapi. Allah masalah. Ya. Bal hunaka man ya'budul furuj. Bahkan ada yang menyembah kemaluan. Furuj, jamak dari farj. Kemaluan, nyembah kemaluan. Iya dan billah. Maka ilah sembahan itu banyak. Ya. Bahkan dahulu kurang lebih tahun 2001 ada yang nyembah Diego Armando Maradona. Gimana ritualnya? Ritualnya jumping, lompat sambil tangan di kepala. Twist. Seolah-olah itu adalah golnya Maradona ke gawang Inggris tahun 86. Wah, wow, apal. Itu kan begini apa tangan Tuhan katanya, iya dan bila tasyab ini musyabihah, ya, iya dan bila, ya, bahkan ada yang nyembah aneh-aneh, nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Mbah Priuk, ya, semua intinya sembahan itu banyak, namun itu batil semua, ya, lakinnal ilahal haqqa wallahu jalla wa ala. Namun ilah yang hak adalah Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallahu wal haq. Yang demikian itulah Allah lah ilah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunih, dan apa yang mereka sembah selain Allah wal batil, itulah sembahan yang batil. Wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir. Allah lah yang maha tinggi, yang maha besar. Nah, Abu Aqilah. Mislulah yang ya'lamu. Ilah maknanya adalah ma'bud yang diibadahi. Kalau makna la ilaha la ma'budah, karena muradifnya, sinonimnya, maka tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Maka seorang yang mengucapkan ini berarti yan bihada kulla ma'budin, berarti dia menafikan semua yang diibadahi bil batil, dengan kebatilan. Maka semua selain Allah, maka peribadatannya batil. Dari kabian Allah walhaq, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ya, Allah lah yang hak diibadahi, yang selain Allah, yang mereka beribadah pada selain Allah, maka peribadatannya itu batil. Maka inilah makna syahadat. Ya, maka takdirnya, asumsi khobarnya itu bukanlah maujud. Sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang, la ilaha maujud, bukan, tapi la ilaha bihaqqin. Tidak ada ilah yang berhak disembah, ya, atau tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, kalau maujud, tidak ada Tuhan selain Allah, ini ghairu sahih, salah, keliru, tidak tepat. Maka ilah banyak, maujud banyak. Kullun, semua orang tahu, ya'lamu, mengetahui bahwasanya ada orang yang menyembah ilah-ilah, persembahan yang beraneka ragam. Mundu hadasa syirk, sejak terjadinya kesyirikan di muka bumi sampai hari kiamat nanti kelak. Maka syirik, kesyirikan itu ada. Sesembahan yang disembah selain Allah itu memang ada banyak. Namun ilah yang hak adalah Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, huwalladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Allah yang di langit, sembahan yang di langit dan sembahan yang di bumi. Maka penduduk langit, penduduk bumi menyembah dengan benar hanya kepada Allah. Ya. Ini bukan maknanya Allah ada di mana-mana, di langit dan di bumi, bukan. Ya. Asy'ariyah berdalil Allah di mana-mana pakai ayat ini, ngaco. Enggak tepat. Makna huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Nah, dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Itu maknanya. Penduduk langit, penduduk bumi menyembah kepada. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala miliknya lah uluhiyah al-haqqah, peribadatan yang benar. Adapun selain Allah, maka uluhiyahnya, ya, peribadatannya itulah batil. Peribadatan yang tanpa hak. Inilah makna la ilaha illallah, dan ini pula i'rab menurut para peneliti dari kalangan ahli lughah. Nah, antum baca. A'tarifu ukirru, bukan akurru, ukirru, aqarra, aqarra yukirru. Ukirru anna Muhammadan Rasulullah, wa asalahu ila nasi kafah, ila saqalain. Matomi, maksud mafail si kumuntang jumu, mafail. Dia ada di matomi dunia wal wal aishi ma aish. Sutratan. Yastadiruna biha wa illa fahum kuffarun fi qulubihim. Fala budda min al-iqrari bi risalati sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ai a'tarifu wa uqirru. Saya mengakui, saya menetapkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Yang Allah mengutusnya kepada seluruh manusia. Kepada dua jenis makhluk, jin dan manusia. Maka mesti menetapkan kerasulan beliau zahiran wa batinan. Lahiriah dan batiniah. Ya. Zahiran dengan zahir, lahiriah bilisan, batinan bil qalbi. Adapun orang yang bersaksi beliau adalah Rasulullah dengan lisan namun mengingkari dengan kalbu, dia munafik. Munafik kan mengakui kerasulan Rasul pakai lisan, mengingkari. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Lihat. Jika datang munafik kepada engkau, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, wa wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Padahal Allah yang lebih mengetahui engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwasanya munafik itu benar-benar berdusta atas persaksian mereka. Ya, mereka berdusta fi syahadatih, ya, dalam persaksian mereka. Karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi fi qulubihim, di kalbu mereka. Ya, innama yatalaqaduna bidzalik. Mereka hanya mengucapkan aja li ajli matami'id dunia, karena ingin ya, karena faktor ketamakan terhadap dunia atau karena ingin hidup ya ma'akum di tengah-tengah kalian, bersama kalian. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Yani sutratan, sebagai sutrah, pemisah, pelindung. Ya, yastatiru nabiha. Yang mereka menutupi diri dengannya. Ya. Namun hakikatnya mereka adalah kufar fi qulubihim. Orang-orang kafir di kalbu mereka. Nah, maka mesti mengakui kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan zahiran wa batinan. Lahiriah, zahiriah. Lahiriah, zahir, batiniah perkara ya, yang tidak nampak, urusan hati. Nah. Coba, siapa? Antum bisa enggak? Pak, Jaki. Yahzunuka. Li'alihatihim. Lakin jahadu, jangan ditasydid haknya. Liman yaqdiru dunyahum khaufan ala dunyahum, bukan dinihim, dunyahum ri'asatihim, ri'asah. Nah, Kadzalika ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ba an yantiqa biha zahiran. Hadza laysa bimu'minin. Demikian pula orang yang mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin dalam hati, tapi ya'ba, tapi menolak mengucapkannya secara zahir, ya, maka dia bukan mukmin. Musyrikun dahulu mereka mengakui beliau adalah Rasulullah. Ya, Allah Ta'ala berfirman qad na'lamu. Ini qad masuk ke fi'il mudhari, bukan maknanya taklil atau taksir, bukan. Masa Allah kadang mengetahui atau sering, tapi maknanya tahqiq. Qad masuk ke fi'il mudhari ini maknanya tahqiq. Ya. Baik. Maka Allah sungguh mengetahui, ya innahu inna'lamu innahu la yahzunuka, bahwa ya, pendustaan orang-orang musyrikin itu benar-benar membuat engkau sedih, yaitu alladzina yaqulun, yang mereka katakan. Wa innahum la yukadzibuna, perhatikan firman Allah, mereka tidak mendustakan engkau. Walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun, namun orang-orang zalim itu, orang-orang musyrik itu, mereka ya, menentang ayat-ayat Allah. Mereka tidak menolak kerasulan Nabi hakikatnya. Mereka mengakui bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Namun yang mencegah mereka untuk mengucapkan kerasulan Nabi, mengikrarkan, adalah al-kibru, karena kesombongan, karena faktor hamiyatul jahiliyah, ya, di alihatihim, semangat faktor jahiliyah kepada Tuhan mereka. Ya, akhirnya menolak mereka ayat syadu birisalatihi, untuk mempersaksikan kerasulan Nabi Zul. Ya, kaum Yahudi dan Nasrani juga demikian. Mereka mengakui bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Mereka mengakui di kalbu mereka. Lakin jahadu hadha. Namun mereka menolak hal ini. Ya, mereka tidak mengakui dengan lisan mereka. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka mengakui beliau, mengakui Nabi Rasulullah SAW. Kama ya'rifuna abanahum, sebagaimana mereka mengetahui, ya, anak-anak mereka. Namun di antara kelompok mereka, wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqo, sesungguhnya ada sekelompok dari mereka yang benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Maka tidak cukup pengakuan semata bahwa beliau adalah Rasulullah secara batin di kalbu, ma'ada min nutqi, tapi tidak disertai dengan mengucapkan dengan lisan. Ya, liman yaqdiru ala dzalik, bagi yang mampu, kecuali dia apa namanya? Enggak bisa ngomong. Begagu. Apa namanya? Bisu. Gagu. Gagu bahasa kebalen. Bisu. Kecuali dia enggak mampu bisu. Ya. Maka musyrikin, orang Yahudi, Nasrani, mereka semua mengakui bahwasanya beliau adalah Rasulullah, mengakui bi qulubihim, di kalbu mereka. Namun abau, mereka menolak, ya, untuk menetapkan hal itu dengan lisan-lisan mereka. Kenapa? Khaufan ala dunyahum. Ya, khawatir akan eksistensi keduniaan mereka, khawatir ala asatihim, kepemimpinan mereka, atau karena hasad kepada dari sebagian orang mereka terhadap Rasulullah SAW, atau karena takabur, sombong, atau yang lainnya, minal aghrad adun al-sayyi'ah, dari berbagai tujuan yang buruk. Nah, Faris, syahadatuhu fa'il yuti'hu, ini kan dari wazan ato'a yuti'hu. Indahu nafsul bihasabi ma'atahu bihasabi maturika. Bihasabi maturika. Walaupun man min qa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tamutunna. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. May yuti rasula faqad ata'allah wa man tawalla fa ma arsalnaka 'alaihim habiba. Wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Lam yashra'ha idza syahida annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqat fala budda ayattabi'u. Nah, kemudian jika dia sudah mempersaksikan bahwasanya beliau adalah Rasulullah secara benar, maka dia mesti mengikutinya. Jika seorang sudah mempersaksikan beliau adalah Rasulullah dengan benar zahiran wa batinan lahir batin, namun dia tidak mengikutinya, maka tidak sah syahadatnya. Syahadatnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah taala berfirman, fa in lam yastajibu lak fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau memenuhi ajakanmu, maka ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, jika seorang tidak mentaati beliau dalam suatu hal, maka dia kafir. Ya. Nah, jika dia mentaati beliau dalam berbagai hal namun tidak mentaati sebagian hal yang lain, maka syahadatnya naqisah. Ya. Jadi ada orang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ayo ada ikutin rasul. Oh enggak, saya enggak mau ikutin rasul. Ingkar sunnah. Enggak mau taat pada rasul, dia kafir. Ya, tidak sah Islamnya. Paham enggak sih? Nah, jadi dusta itu Qur'aniyun. Mana ada kalau Qur'aniyun pengikut Qur'an enggak mau ngamalin hadis. Di Qur'an disuruh taat rasul kok. Gimana ceritanya? Ya, berarti ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat rasul di skip, ya, dihadaf, ini nggak benar. Ya, kemudian jika orang yang tidak mentaati rasul pada sebagian hal aja, maka syahadatnya naqisah, kurang. Indahu pada dia naqsun, maka indahu naqsun, dia memiliki kekurangan bihasa bimaturik, ya, sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Ya, boleh juga bihasa bimataroka juga boleh, sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Maka mesti mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jika kalian berpaling, walau tawallahu anhu wa antum tasma'un, jika kalian berpaling dari beliau padahal kalian mendengarkan. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Barang siapa yang taat pada Rasul, sungguh dia taat pada Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi, sebagai penjaga untuk mereka. Taatilah Allah, taatilah Rasul, supaya kalian dirahmati. Wa in tuti'u tahtadu. Jika mereka mentaati beliau, mentaati Nabi, jika kalian mentaati Nabi, maka kalian akan dapat petunjuk. Ayat ini banyak. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wamilah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Banyak sekali. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Banyak sekali ayat kayak gitu. Ya, yang enggak disebutkan oleh Syekh. Fataratan, maka terkadang Allah menyebutkan ketaatan kepada beliau, kepada Nabi, ma'ata'atillah, berbarengan dengan ketaatan pada Allah. terkadang menyebutkan ketaatan kepada beliau saja, maka mesti mentaati beliau sallallahu dan mentaati Allah, mentaatinya, mentaati Allah. Walaupun da'ir dan mesti juga minal ikhtisar, mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh beliau, ya, ala majabihi wa adami ziyadati ala amma jabihi, dan tidak menambah dari apa yang beliau bawa, ya. Dan beliau tidaklah datang dengan berbagai hal dari ibadah ini, falayati, dan dia tidak boleh melakukan bi asya'ah, dengan berbagai hal dari perkara ibadah yang Nabi, yang Rasul SAW tidak pernah syariatkan. Nabi SAW bersabda, ya, hati-hati kalian dari berbagai perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Beliau juga bersabda, barang siapa yang mengamalkan dengan suatu amalan ibadah yang tidak ada petunjuknya dari kami, bukan itu dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ya, cukup ya. Nanti kita lanjut nanti sampai sini. Ya. Jadi makna syahadat Muhammad Rasulullah. Memang hadis kedua ini yang paling panjang. Ya. Sebagaimana matanya juga demikian.